Selamat malam, hadirin sekaligus. Kok sekaligus? Ini teman saya ini orang Batak, ya. Orang Batak itu kalau di Jakarta, itu kalau nggak jadi kondektur, ya jadi cari duitnya begitu. Ya kan? Pengajar lu. Orang Batak kalau sendirian, ngapain? Menyanyi solo. Menyanyi solo. Berdua? Main catur. Bertiga? Bertiga main halma. Main halma. Berempat? Tarik tortor. Ya, lebih empat, lebih lima, lebih dari enam. Pintu-pintu, jendela-jendela harap ditutup. Ini orang Jawa nih, kurang ajar. Kalau Jawa sendirian ngapain? Hah? Jawa? Main perkutut. Kalau berdua? Cari kutu. Bertiga? Kelenengan. Berempat? Berempat wayang orang. Lebih dari empat, lebih dari lima transmigrasi ke orang Jawa. Makanya kalau orang Jawa Batak, Jawa Batak, kalau belum punya istri, cari orang Sunda. Kenapa orang Jawa Sunda? Barat. Orang Sunda itu praktis, manis, ekonomis, sedikit berkumis. Praktisnya apa? Kalau orang Sunda selalu kalau makan pakai daun-daunan, lalap-lalapan namanya. Jadi untuk mengumpanin hidupnya, modal hidupnya gampang. Kasih sambal, lepas di kebun, sudah hidup dia. Oh gitu. Daun singkong dimakan. Daun pepaya dimakan. Daun jambu dimakan. Daun pisang dimakan. Cuma satu daun enggak dimakan. Apaan? Daun jendela. Raya apa? Teman kita satunya mana sih? Bapak, kasino mana? Enggak bunyi ya ini ya. Makanya dari tadi bau bangke, mati. Mantesan ini enggak bunyi, pantesan bau bangke dari tadi. Ini kalau ini orang Batak ninggalin terus ini. Mengapa? Saya kan mau ke Padang, mau ke Bukit Tinggi. Mau ke mana? Ke Padang, Bukit Tinggi. Ini Palembang bukan Padang. Lah iya tadi kan saya mau terus ke Padang, saya udah sampai Padang itu mau ke Bukit Tinggi, sudah sampai ke daerah Padang Panjang. Nggak tahu jalannya lagi. Ngeledek lu, mentang-mentang Batak memang supir, wes. Lah iya, makanya saya sudah Padang Panjang itu jalannya tinggal ambil ada dua arah. Ambil yang Sitorus saja ke atas. Jangan yang ke Huta Barat, yang Sitorus. Oh. Kalau ambil yang ke Huta Barat itu banyak nenggolan-nenggolan, berbahaya. Oh. Nah, nanti sampai di sudah hampir lagi dekat Bukit Tinggi kan tuh kelok-kelok sembilan. Iya. Itu hawanya si regar kali kan. Iya. Tapi kendaraan juga harus pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Berbahaya. Sebab sebelah kirinya ini banyak tobing-tobing. Sebelah kanannya banyak pohon-pohon. Itu juga tunggu dulu. Berbahayanya apa? Apa? Setelah di puncak gitu, itu turun ke bawah jalannya menurun ke bawah. Saya sudah sampai puncak, malah sampai puncak itu celana saya kesangkut pohon tadi. Kena tebing, robek saya, bingung saya. Orang Jawa bingung, celana robek bingung. Bawa ke Panjaitan Pasar Ibu kenapa? Ada kan? Berapa ongkosnya kira-kira? Ongkos jahit, ya tergantung sobeknya. Oh iya? Kalau kecil sobeknya paling 60. Tapi kalau besar robek semua, ongkos jahitnya mahal, pengaribuan. Tapi di Pasar Ibu bahaya lagi. Ada bahaya ya? Pasar Ibu itu hati-hati, banyak Raja Guguk, Sinaga lah, macam-macam. Oh, saya malah dikejar itu sama Raja Guguk. Masuk Pasar Baru tadi kan, begitu masuk dikejar sama Raja Guguk. Lantas? Sama Sinaga, saya lari. Terus? Kebetulan saya bawa pisau, tak cabut pisau, saya lihat pisaunya si Tompul, saya masukkan lagi. Wah, oh, gak berani saya. Mengapa gak cari tempat perlindungan sih? Kan suka ada orang bakar sampah yang terjadi tambunan-tambunan sampah itu. Yang dibakar pakai batu bara. Susah. Kalau orang Batak sama orang Jawa itu gak pernah klop. Ini di Jakarta dulu ini termasuk BTL kan, Batak tembak langsung ini. Dari Tarutung langsung Jakarta. Gak lewat Medan. Ini sama saya pernah kerja sama-sama itu di bus. Jadi kondektur. Kalau dia kan cocok. Sinopati Blok M Santa Mayur. Selagi lembu merah siapa wong 100. Saya wong orang Jawa kalem ya. Salembara wamangun. Salembara Wamangun Pasar Genjeng ada turun. Tidak ada tancap. Orang Jawa itu kalem di mana-mana. Itu Mas, bisnya udah sampai bebas tuh Mas. Iya, awas copet, sudah 3 dompet hilang. Wah, orang Jawa itu terkenal pelan, kalem. Itu pernah orang Jawa ya, saya lihat tadi juga di mana itu, di pasar Palembang sini nih, pasar shopping center ya. Orang Jawa kebetulan rupanya transmigran itu. Jadi tukang parkir, terus, terus, kakinya kelindes ban, stop, stop, sampai gepeng itu kakinya. Aduh, kelewatan. Tapi, kalau lihat pengalaman saya berdua ini ya, saya dulu memang tinggal di Palembang. Di sini. Iya. Wah, di sini masih hutan semua Sumatera. Hutan semua ya? Yang ada baru gedung gelora ini, gedung olahraga. Oh, ini hutan yang baru ada gedung olahraga ini aja? Saya waktu itu hidup susah. Oh. Hutan semua, biaya hidup dari mana mau makan? Iya. Terpaksa saya berburu. Berburu. Berburu macan. Berburu macan ya? Diambil apanya itu kalau macan? Macan diambil kulitnya, dijual kan mahal. Uh-huh. Saya berburu macan waktu itu nggak pakai senjata. Nggak pakai senjata ya? Cuma pakai sapu lidi. Berburu macan pakai sapu lidi? Satu batang. Satu batang, bagaimana caranya itu? Aku masuk lagi di hutan. Uh-huh. Kulihat ada macan lagi tidur. Uh-huh. Aku pelan-pelan samperin. Aku injak buntut yang keras. Diinjak buntutnya. Aku kosek-kosek, aku sabat-sabat itu mukanya. Dia kaget melihat saya, dia lompat. Kulitnya ketinggalan. Pinter. Pinter ini. Itu. Saya juga. Apa? Kalau situ berburu macan di Sumatera, kalau saya lebih seneng dulu berburu gajah di sini. Gajah? Gajah itu zaman tahun 42 dulu jinak-jinak. Buat apa gajah? Saya diambil gadingnya. Buat? Iya. Saya berburu macan, berburu gajah itu cuma pakai karbit. Karbit. Saya masuk hutan, ada gajah, gajahnya masih jinak, kalau lewat gitu saya panggil, Ejah, dia panggil apa? Yeah. Begitu apa kan mulutnya mangap, saya lempar karbit, dek, masukkan ketelen. Bereaksi dalam perut kena air, blebek, blebek, blebek, blebek, keluar dari pintu belakang, sor, sor gitu. Saya ambil api, pakai obor, saya sundut pantatnya, ceger, meledak, dadingnya jatuh. Pinter. Tapi itu waktu Mas jalan-jalan ke kampung sama dia dulu, kenapa sih ribut-ribut? Iya, ini kan saya Jawa, dia Batak. Nah. Jalan di kampung waktu itu, ditimpuk sama anak kecil, klotak gitu kan. Kalau dia orang Batak kan galak, kurang ngajar anjing babi setan siapa lu? Kalau saya orang Jawa, aduh untung gak kena ya. Kalau kena juga, aduh untung kena tangan, gak kena mata. Untung terus kalau orang Jawa. Kalau kena mata? Aduh untung satu, gak dua-duanya. Kalau dua-duanya? Aduh untung gak mati. Orang Jawa itu terkenal sabar. Ini gaca-gaca, ingat aku. Waktu ini di kolam berenang sini, dulu ada kolam berenangnya di sini nih, sekitar sini. Saya lagi dibetulin, jadi sepi. Saya perhatikan, saya masuk ke kolam berenang, ada gajah lagi berenang. Gajah lagi berenang? Rupanya aku tanya, ngapain cah? Lagi janjian sama semut. Oh, gajah sama semut janjian berenang? Iya. Lantas semutnya belum datang, gajah udah berenang. Lantas semut datang, tak. Terus semutnya ngomong sama gajah, halo cah, katanya. Maaf saya terlambat, katanya. Ah, kamu kemana aja, kata si gajah. Dia bilang, udah aku telat nih, katanya. Terus si semut ngomong lagi, gajah kau naiklah sebentar dari kolam, katanya. Ngapain kau, katanya, kata si gajah. Kalau mau berenang, berenang bareng sini, katanya. Naiklah sebentar ada perlu, katanya. Lantas si gajah penasaran, dia naik lagi ke atas. Sudah naik, baru naik dari kolam berenang, si semut ngomong lagi, sudah berenang lagi deh, katanya. Asyalan kau semut, aku sudah naik suruh turun lagi. Ada apa sih sebetulnya? Si semut terus bilang begini, enggak sebetulnya aku cuma pengen lihat aja, pengen tahu. Aku kira kau pakai swempak saya, katanya. Swempak saya gajah, susah emang. Tapi Jawa Batak, yang paling enak itu orang Ambon. Orang? Ambon. Ambon pernah datang ke Pulau Jawa itu. Hah? Temen saya, si Kris Manusama itu kan orang Ambon. Iya, betul. Pertama kali datang ke Pulau Jawa dia bingung. Lihat kereta api. Hii. Ada besi merayap. Kereta api dibilang besi merayap. Ini baru merayap sudah segini kencang. Bagaimana kalau berdiri? Katanya. Kereta api bagaimana berdirinya? Terus saya ajak naik mobil. Ih, ada rumah belaras karet. Katanya. Saya ajak nonton film. Saya ajak nonton film, kebetulan waktu itu filmnya Ten Commandments, 10 perintah Tuhan. Rupanya dia bekas pendeta, bekas domine. Masuk deh. 10 perintah Tuhan, terlalu lama katanya. Dia beli kloket. Beta mau beli 2 perintah saja. Males kan saya ajak pulang aja, malu dong. Saya ajak pulang dia, saya ajak nonton TV. Orang Ambon ini nonton TV. Pas saya nonton TV terus saya bilang, nanti kalau ada telepon, bilang saya enggak ada, saya pergi. Ya, dia nonton TV. Kebetulan TV itu film seri kan, Six Million Dollar Man. Steve Austin. Steve Austin, dia lihat, Steve Austin kalau berkelahi kan menang terus, enggak pernah kalah. Orang Ambon panas. Dia gulung tangan. Coba sama beta katanya. Ditonjok televisinya, jebret aja. Kesetrum, jangan main cubit katanya. Aduh, kacau itu. Mas, ngomong-ngomong, Mas dulu itu kerjanya apa sih? Saya tuh dulu kerjanya jadi montir sebetulnya. Saya kerjanya di Palembang jadi montir. Rumah saya di mana itu? Pelaju. Pelaju, ha. Kerja di Palembang, rumah di Pelaju. Tiap hari saya naik itu loh, oplet. Naik bus. Waktu saya naik bus, pada suatu hari saya naik bus, ada perempuan naik, gak kebagian tempat duduk. Saya kesian sama dia. Saya pangku. Mbak-mbak, saya panggil, kalau bersedia daripada capek, saya pangku deh. Dia mau saya pangku. Saya pangku, keledek ya. Begitu saya pangku, terjadilah komunikasi dua arah. Ya. Saya tanya begini. Two-way traffic tuh ya bahasa Inggrisnya. Two-way traffic. Nah. Mbak kerja di rumah sakit ya? Loh, kok tahu? Dia bilang gitu. Iya, bajunya bawa obat. Dia bilang gitu. Oh, iya. Nggak lama begitu mau sampai stasiun bus, dia tanya apa sama saya. Mas, kenapa? Mas kerja di bengkel jadi montir. Kok tahu? Saya bilang gitu. Ini dongkraknya naik turun. Kebetulan saya bawa dongkrak, Bu. Oh, iya. Ke samping. Kacau deh. Pak Ijo. Siapa yang mau nyanyi nih? Hah? Siapa yang mau nyanyi? Capek ya, ngomong terus ya. Iya. Nyanyi dulu. Baru nanti kita cerita-cerita pengalaman lagi toh. Baiklah, kalau ngomong terus juga enggak enak, saya akan mencoba membawakan sebuah lagu. Lagu dari Taiwan. Lagu ini judulnya I Chen Tai Pong Si Si Liang Fo. Artinya semacam Romeo dan Juliet. Jadi perempuannya mengatakan begini, saya mau mencintai kamu 100 kali, tapi kamu harus mencintai saya 1000 kali. Jadi semacam the business of love. Apa kerja kau? Hah? Apa kerja kau? Dokter. Dokter? Si itu gak percaya ya kalau orang Jawa jadi dokter ya. Dokter apa? Dokter penyakit jiwa. Oh, di kilometer 5 sih. Yo, banyak suka dukanya jadi dokter penyakit jiwa. Apa kerjanya? Saya pernah nih yang terakhir ya. Hah? Yang terakhir saya ngetes orang sakit gila. Yang saya tes kalau yang udah sembuh, kalau yang lulus berarti udah sembuh, berarti suruh pulang. Saya tes satu-satu. Mula-mula saya jejerin, saya panggil, "Wah Gimin, iya Pak Dokter," kata orang gilanya. 2 kali 2 berapa? 12 Pak Dokter. Wah, kan salah. Masuk lagi. Masih gila. Masih gila. Terus si Mukidi, Mukidi, sini kamu, ya Pak Dokter. 2 kali 2 berapa? 28 Pak Dokter. Salah. Masih gila. Masuk lagi, masih gila. Yang terakhir udah ini ya. Terakhir ada nih. Namanya si Mujiran. Hah? Si Mujiran namanya. Orang gila terakhir. Mujiran. 2 kali 2 berapa? 4 Pak Dokter. Waduh, kamu udah pinter kan dia? Kamu lulus, kamu boleh pulang. Boleh pulang dia ke kamar. Tapi saya curiga nih. Saya ikutin di kamar. Dia bilang begini sama temannya. "Eh, sini deh. Tuan dokter gila. Emang kenapa? Saya bohongin mau aja." "Loh, emangnya kenapa?" "Iya, dia tanya 2 kali 2 berapa?" Saya bilang aja 4. Padahal kan 13 ya, dia bilang. Kurang ajar. Masih gila. Saya tuh kalau ingat tuh dokter-dokter ingat rumah sakit. Rumah sakit ya? Ya, waktu istri saya yang pertama melahirkan. Istri saya melahirkan anak pertama, bukan istri saya pertama melahirkan anak ke-6. Itu ya. Wah, istrinya kan melahirkan anak pertama? Ya, istri saya melahirkan anak saya yang pertama. Nah, itu saya tunggu di depan rumah kamar dokter. Udah 2 jam gitu. Gak begitu lama dokternya keluar. Anak mas sudah lahir, selamat, besar, laki-laki. Wah, alhamdulillah dokter, saya bilang gitu. Tapi ya mas ya, anu istri mas harus dijahit katanya. Harus dijahit? Iya, saya, ya biarin aja dokter, kalau memang sehat gak apa-apa dijahit. Karena anaknya kebesaran? Anaknya besar. Begitu, gak begitu lama, dokternya masuk. Kenapa? Lebih baik lagi sekarang, zaman sekarang, diobras kalian. Iya, saya juga rencana bilang begitu, diobras kalian aja Pak Dokter gitu. Begitu dia dokternya masuk lagi, saya mikir yang dijahit apanya ya saya. Lantas, kok saya buru-buru saya ketok pintu dokter. Dokter keluar. Dokternya keluar kan. Ada apa Mas ribut-ribut? Dokter, boleh dijahit dokter, tapi sisain saya sedikit aja dokter. Takut enggak kebagian ya. Kalau cerita soal dokter ya, saya jadi ingat orang gila tadi yang dia bilang. Orang gila kalau bahasa Palembang itu orang gila petetan. Selepetan, petet. Katepel. Jadi ada orang gila petetan namanya si Ahmad. Pas ditanya sama dokter, dia pikir udah sembuh. "Ahmad, kau sudah sembuh kan? Sudah dokter. Kalau sudah sembuh mau ngapain?" "Mau pulang dokter." "Pulang mau ngapain?" "Saya mau beli mobil." "Terus mobil untuk apa?" "Saya bawa pulang dokter, saya bawa jalan-jalan dulu, terus saya masukkan garasi, saya cuci, habis saya cuci, saya ambil ban serepnya, saya belek, saya ambil ban dalamnya untuk petetan." Masih gila, masukkan lagi. 3 bulan saya tanya lagi, Mat, lebih baik kamu pulang deh, dokter sudah bosan." "Saya juga bosan dokter, pulang mau ngapain?" "Saya mau kawin dokter." Orang mau kawin biasanya kan waras. Normal. Normal. "Kawin terus ngapain?" "Istri saya ajak masuk kamar dokter. Saya buka bajunya." "Saya buka kainnya." "Ini." "Saya buka kacamatanya." "Ini." "Terus begitu sampai celana dalam dokter kan ada karet kolornya. Saya tarik buat selepetan." Gila terus dia. Siaran niaga bagian kedua. Apa? Siaran niaga bagian kedua. Kecantikan tiada arti tanpa rambut indah. Rambut indah tiada arti tanpa kecantikan. Bu, ayah datang. Semprotkan baygon sayang. Aduh, gatalnya banyak nyamuk tadi malam. Salah sendiri. Kenapa kau tak pakai celana dalam? susu saya ketiban bendera. Susah iklan ini. Langganan koran, Pak? Enggak, sudah baca saya. Masa bodoh. Macam-macam saja. Tapi beritanya ini cukup menarik. Kayaknya di headline-headline semuanya. Dalam rangka kontes kecantikan dengan hadiah 3,4 miliar, beberapa gadis yang berumur 70 tahun terpaksa ganti kulit untuk bisa mengikuti kontes ini. Pengusaha Taman Ria telah dipanggil oleh yang berwajib karena beberapa nenek-nenek jatuh dari ayunan. Tiga di antaranya dinyatakan tewas dan satu orang step. Berita-berita ini akan dilanjutkan besok pagi kalau masih ada berita-berita yang sempat dicari. Ini dasar orang sendiri. Masuk, Pak. Iya. Ini baca koran sendirian, ini sama-sama baca lah. Kalau ini baca bukan robek. Sebentar. Kalau bagian-bagian saya sih mencari, malas beresak kalau ada yang iklan. Nah ini rame ini. Iklan apa ini? Dijual sebidang tanah untuk tempat tinggal nyaman di tepi sungai. Dah. Ukuran 2 x 25 meter. Cocok untuk usaha WC umum. Macam mana ini? Lagi-lagi dicari seorang supir yang dapat tinggal di dalam. Syarat-syarat bisa bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Sunda, Jawa, Batak, Manado. Supir macam mana ini? Lantas bisa mengirit bensin untuk mobil tahun 48. Kok supirnya mengirit bensin? Kemudian paham jalan-jalan daerah hitam. Yang terakhir, sanggup menerima gaji 6 bulan sekali. Matilah supir. Lantas yang ikan berikutnya apa ini? Berani beli dengan harga tinggi mobil-mobil bekas. Ada tuh mas, bekas perempuan pohon. Mobil bekas perempuan pohon. Ini sih gini. Jadi sekali lagi nih, dicari seorang sales girl untuk dipekerjakan di tempat penjualan bakso. Syarat-syarat punya gerobak dorong sendiri, punya modal sendiri, berani mendorong gerobak sendiri pagi siang malam. Ini sih sama juga jualan sendiri. Ya ini berita ya olahraga ini. Indonesia baru-baru ini telah kehilangan salah seorang atlet loncat tingginya. Di mana dalam pertandingan kemarin, atlet itu meloncat tinggi sekali dan tidak kembali lagi. Waduh, ini terus loncatnya. Nggak kembali-kembali lagi ya. Ini pelatihnya nggak dapat kacau kali. Iya. Ini yang lain, Maris. Nggak tahu ini. Ini mulai cendak. Mulai ke belakang aja ini. Mas. Nah. Tadi. Saya cariin. Itu dicariin dong dari di sini terus itu aja yang enggak ini. Adanya mau itu mau nyanyi dong. Dah iya yang nyanyi, Bu. Siapa sih? Ya saya. Dah iya. Alat-alat sudah siap kan? Hah? Ada alat perkakas sudah siap semua. Kunci obeng itu atau kunci Inggris. Orang bengkel susah. Bang Jani iringin saya nyanyi ya. Lagunya baru. Lagu yang kemarin. Boleh lah. Lagu itu yang baru itu. Tatapan anak Bombay, ya? Ya? Tatapan. Stem dulu, stem. Nah, melatihan alat-alat itu lengkap nih. Nyetem lagu, nyetem alat, apa-apaan lo kebiasaan tugas lo sih duduk masjid. Thank you. Muhammad iki rahayu. Tumnehi rahayu. Sikile dipati lele. Tumere-mere sapne. Engko sore padha tuku tape. Nehi kiden dihe-dihe. Artinya enggak ada apa-apa. Sukriya. Raha gane sunne arjan marini iskana te pale raha gane sunne arjan tapi ko kaya nilara dahar ke isukan haradam Sikodir ceker daskil Dasekango ganjaril Sikodir ceker daskil Dasekango ganjaril Mustadu mundang bancine Bancine sikile canaman Mustadu Bancine, bancine si pile cantangan Rehaga Meringis kena kepale Rehaga desung mehardam Tapi ko kaya nelara Dahar keisukan hardam Sikodir cekeredak Wah, kalau saya ini dengar soal lagi tadi ratapan anak Bombay itu India itu ya. Di Bombay masih Arab. Oh, Bombay itu India pasti. Tapi Bombay sama Arab itu sama loh. Dari Hong Kong. Dari mana sana? Loh, sama ininya mancungnya. Ya kalau sedikit roman muka sih bisa disamakan. Sama gedenya. Iya betul. Bulunya tebal. Nah. Oh, Arab sama India sama. Emangnya yang bulunya tebal Arab doang. Apalagi? Alkun. Alkun Arab sama. Eh tapi ngomong-ngomong saya jadi anu ingat saya punya temen tuh orang Padang. Ini waktu naik haji ke Arab. Lantas dia ya begini. Dia ini orang Padang kan punya jiwa dagang. Lah dia tuh naik haji ke sana di Arab dia beli ini belanja-belanja ada orang Arab jual kain. Wah, bagus tuh pikir orang Padang karena ditulis di situ. Ditanggung tidak luntur. Wah, gitu. Mahal pasti. Wah, enggak tahu murah cuman 100 rupiah katanya. Wah, dasar orang Padang dibeli semua prek. Bawa pulang ke Indonesia, dijual di Indonesia. Di sana harga 100, di sini jual 1000. Wah, gitu. Begitu tok laku. Soalnya apa? Emang itu tadi reklamenya ditanggung tidak luntur. Setelah habis laku, 3 hari berikutnya orang-orang pada balik yang beli ke Padang ini. Mas Padang, Padang kok Mas? Udah Padang gimana sih? Ini kain saya kok semua pada luntur katanya ditanggung tidak luntur. Wah, malu juga ini orang Padang. Dia balik ke Arab. Terus sampai di Arab dia tanya sama orang tukang orang Arab tadi. Wan, kamu jangan tipu saya, Wan. Ini orang-orang Indonesia pada marah semua. Beli kain ditulis ditanggung tidak luntur, kok di sini luntur. Ini gimana nyatanya, katanya. Terus orang Arabnya dengan ketawa dia bilang, siapa bilang begitu, katanya. Ente yang salah. Kalau bahasa Indonesia dibaca dari kiri ke kanan, kalau bahasa Arab dibaca dari kanan ke kiri. Luntur tidak ditanggung. Itu kan kemarin saya baca di koran itu ide perdamaian ya. Apa namanya, Mesir dan Israel. Yeah. Udah damai, Pan. Dulu waktu tahun 67 perangnya itu gara-garanya Pan sepele tuh, Mas. Macam apa? Hah? Apa kayak tahu aja lu? Tuh, saya tahun 67 udah baca koran. Arab dengan Israel lah gara-gara perang. Ini perang gara-garanya sepele, cuman gara-gara Jenderal Mesedayan diajak berunding empat mata. Singgung dia. Ya, kenapa gitu? Waduh, itu singgung aja. Kalau gitu ya, saya inget ini soal Arab tadi, kalau dipikir-pikir soal haji nih loh. Ini tuh Indonesia tuh kok yang paling besar tuh kok cuman ekspor haji sama ekspor pembantu rumah tangga. Iya. Tapi bicara soal haji nih, Mas ya, saya jadi ingat ada satu peristiwa yang lucu nih, Mas. Gimana? Waktu itu saya kan juga ikut ngantri nenek saya naik haji ya. Pas naik haji naik kapal laut waktu itu, Mas, nenek saya gak kuat naik kapal terbang. Pas naik kapal laut itu di Selat Sunda ada temennya nenek saya nih kecebur. Waduh tuh nenek-nenek kecebur, Pan. Ditulungin sama orang dari ujung. Ada orang lompat, dur aja. Wajah berenang diambil tuh nenek-nenek, diangkat ke atas. Pas diangkat ke atas, kapten kapal, saudari-saudarinya, semua yang ada di kapal ini, haji calon-calon haji pada bilang terima kasih. Terima kasih Tuan, kalau tidak ditolong oleh Tuan, waduh nenek tadi sudah mati. Kaptennya juga bilang, terima kasih Tuan. Kalau tidak ada Tuan, mungkin itu sudah meninggal dan saya akan menjadi cacat nama saya, dia bilang, sebagai kapten kapal. Wah, saudara-saudaranya nangis juga ngomong, aduh kesian deh, saya minta tolong deh tadi. Aduh, untung ada Tuan, kalau nggak ada Tuan, saya pikir nenek saya udah meninggal. Ini orang ini nih, yang orang Arab tadi yang dikasih salaman sama orang banyak begitu, bukannya seneng malah dia marah-marah. Gua kata loh, gua kagak butuh ucapan terima kasih katanya. Gua kagak butuh ucapan terima kasih tadi, gua kalau kagak kesian, gua kagak angkat tuh nenek-nenek biar dia mampus aja di laut. Gua kagak mau tahu. Cuman gua mau tanya sekarang, barusan siapa yang jorokin gue? Kayaknya dia nyeburnya tuh dijorokin orang. Bukan kemauan dia. Gila kali itu. Kenapa? Gila. Kalau itu gue gila. Kenapa? Aku sebelum dasar kemarikan dulu di Medan. Ini, macamnya aku kerja di rumah sakit gila. Oh, kerja di rumah sakit gila? Jadi mantri. Oh, mantri. Walah, kalau soal pengalaman di rumah sakit gila lah. Berjuta-juta lah. Yang lucu salah satu si Poltak ini, si Polan dipanggilnya. Ini orang gila udah gak bisa sembuh lagi. Iya. Yeah. Di kamar, aku waktu itu sedang periksa jaga malam. Iya. Yeah. Dia sedang apa? Tidur aja berdua dengan kawannya. Oh, berdua aja, sekamar berdua ya? Waktu itu, kemudian bangun lagi di pagi. Sudah bangun pagi, aku masih periksa dia. Si Polan ini bangun. Oh. Bangun lantas manjat, apa, bukan manjat, duduk di atas meja. Duduk di atas meja, lantas dia bilang sama kawannya, kawannya siapa? Cok, si Ucok. Cok, aku sekarang jadi lampu, Cok, katanya. Dia naik ke meja, dia bilang, aku jadi lampu, begitu? Iya, begitu. Waktu dia di atas meja, dia bilang, aku jadi lampu, Cok, katanya. Dia jongkok. Lah, si Ucok ini bingung. Lapor kepada aku. Kepada mantri nih. Iya. Dia lari keluar, lapor pada saya. Bapak dokter, katanya. Dia sih mantri, ya dokter gak bisa bedakan. Bapak dokter, katanya. Kenapa, katanya? Itu kawan saya, katanya. Kasihan, barangkali dia gila, katanya. Kenapa emang saya bilang? Iya, dia lantas tiba-tiba jongkok di atas meja. Lantas dia bilang dia jadi lampu. Kasihan, ku bilang. Ku bilang begitu. Terus aku kan sedikit bangga. Dia bilang, si Ucok ini dulu gila, sekarang sudah sembuh. Oh, udah waras. Udah waras, dia bilang, pikiran sehat. Yeah. Aku senang, aku bilang aja sama Ucok. Cok, kan itu kawan kau juga, Cok. Tolong kasih tahu sama dia, suruh turun aja dari meja, katanya, kasihan. Nanti si Ucok bilang dengan saya, jangan dokter, nanti bagaimana kalau dia turun dari meja, nanti gelap, katanya. Aduh, gila. Udah gitu lantas apa lagi? Sudah itu pengalamannya. Ini waktu kerja bakti orang gila. Oh. Kan suka ada suruh bekerja di halaman. Iya betul. Nyapu-nyapu. Nyapu-nyapu lah kali-kali. Tanam-tanam lah pokoknya. Iya bersih, coba beres segala macam ya. Bercocok-cocok tanam. Dasar orang gila kan bagaimana lah tuh sendiri. Iya. Ada tiba-tiba satu si Poltak itu mengubar suster. Susternya lagi jaga di ubur-ubur? Di ubur-ubur setengah mati. Terus? Bangsal dikelilingin 7 kali setengah mati. Susternya udah menjerit-jerit minta tolong setengah mati. Di ubur-ubur memegang golok. Lantas udah pada suatu saat suster sudah gak tahan lagi capek. Lantas suster jatuh di halaman. Gedabruk dia jatuh. Orang Batak kalau ngomong. Gedabruk aja gedabruk. Gedabruk. Lantas jatuh di halaman gedabruk. Lantas suster pasrah. Matilah aku. Lantaslah. Biarlah dia memperkosa aku lah setengah mati. Aku mau diapain. Biarinlah kata suster. Udah capek sih dia. Nah, lantas begitu dia jatuh begitu. Si orang gila ini si Poltak datang ke suster itu cuma dipegang aja di tepak. Di tepak begini, sekarang suster yang jaga katanya, aku yang lari. Gila gak lari kalau gitu. Hal-hal pada ribut aja, nih. Udah sekarang kita ini aja. Ini nyanyi lagi. Lagu kedua ya? Iya, lagu kedua dong. Siapa? Apa? Siapa yang nyanyi? Nyong nyanyi. Iya Mas Bey, ini lagunya cocok untuk Mas Bey. Lagu apa sih? Nah gak tahu. Mas Bey maunya lagu apa? Lagu yang sekarang ada, Mas. Lagu yang kepribadi. Senggol-senggolan, oh. Senggol-senggolan, macam begitu. Merantama, oh. Dengan saudara, entah. Senggol-senggolan. Ini orang Batak, kalau nyanyi begini, nih. Senggol, super. Nggak usah menyanyi itu yang baru, tuh. Pokoknya asik, deh. Ya, dengerin aja, nih. Iramanya tetap di A minor, ya. Ya, yeah? Yeah. Tetap ya minor. Lagunya Andeca Andeci ya. Yeah? Oke, okay. 1 2 si pro. Borak, borak, borak, ora pori buat ketondong ya nona jatuh di sawah jangan ditaruh hai nona di dalam peti orang korupsi sudah pasti dia salah baikkan dia direndam di kamar mandi aneka aneci ya bora bora bori aneka aneci tukang lecak nyodok panci asyik ayo ketratu ay jangan lebih dari dua terpasang sepasang yang bertiga kusuk asal kereta tuh ay pinggir ay kan gue kerak telur tuh telurnya pada pecah tuh tinggal keraknya doang.